sana sini. Berpikir nek kowe mabuk, aku tetep rawati. Mumpung mengerti wong cari kunci di jalan. Pikirin wae kowe mabuk tetep lawan ngantuk. Tutup daripada minum oplosan, hei cepatlah kau sadar. Aduh setan dan